sana ku dengarkan burung bernyanyi menemani hati yang ceria, terpejam mata, tersenyum bibirku ini. Hatiku masih milikmu. Seindah rembulan, hati yang berbunga-bunga, secerah mentari pagi, hatiku. Seindah yeah.